Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan memulai pembahasan kitab Tauhid. Kitab Tauhid disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Judul asli kitab ini adalah Kitab Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi Alal Abid. Kitab Tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas para hamba, namun lebih dikenal dengan nama singkatnya yaitu kitab Tauhid. Kitab ini jemaah sekalian adalah kitab yang termasuk kitab yang paling penting untuk kita pelajari di dalam memahami kewajiban hamba yang paling besar di muka bumi ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita selamat dari dosa yang paling besar dan dosa yang paling Allah murkai, yaitu dosa kesyirikan dan kekufuran, maka kitab ini para ulama umumnya memberi nasihat kepada kita untuk memahami tauhid dan hakikat syirik mempelajari kitab ini. Memberi nasihat kepada kita untuk mempelajari buku ini pertama sekali, ya, atau buku yang semisal, dan kebanyakan adalah karya-karya dari penulis kitab Tauhid rahimahullah. Dan jemaah sekalian, menunjukkan pentingnya kitab ini, sejak buku ini ditulis, para ulama besar dari masa ke masa telah memberikan perhatian terhadap kitab ini dengan cara mengajarkannya dan juga menulis buku-buku penjelasan, buku syarah terhadap kitab ini. Ya. Di antaranya yang paling terkenal adalah Fathul Majid Bisyarhi Kitab Tauhid. Dan ini bisa dikatakan termasuk syarah yang paling bagus. Ya. Demikian pula Syekh Ibn Bas rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Bas, salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah di abad ini, beliau memiliki ta'liq, syarah singkat terhadap kitab Fathul Majid. Jadi kitab Fathul Majid menjelaskan kitab Tauhid, kemudian Syekh memberikan syarah yang singkat terhadap kitab Fathul Majid. Iya. Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, juga salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini, menulis kitab Al-Qawlul Mufid ala Kitab Tauhid. Walaupun asal dari kitab ini adalah ceramah beliau atau kajian beliau. Kajian beliau kemudian ditranskrip lalu dibukukan oleh murid-murid beliau, dan beliau periksa terlebih dahulu baru dicetak. Ya, terdiri dari 2 jilid. Dan bisa dikatakan ini juga termasuk syarah yang paling banyak fawaidnya, yang paling banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Ya. Syekh Saleh Al-Fauzan. Al-Syekh Saleh Al-Fauzan juga ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang alhamdulillah sampai hari ini masih hidup. Beliau adalah anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan anggota Majelis Fatwa di Saudi Arabia, dan termasuk penasehat Raja Salman Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau malah punya dua buku. Yang pertama I'anatul Mustafid Bisharhi Kitab Tauhid, terdiri dari dua jilid. Dan asal buku ini juga dari ceramah beliau, kajian beliau, kemudian ditranskrip dan dibukukan oleh murid-murid beliau, beliau periksa kemudian dicetak. Iya. Kemudian satu lagi yang beliau tulis sendiri. Jadi bukan dari kajian, tapi beliau tulis sendiri, yaitu kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Iya. Ini istimewa karena beliau tulis sendiri dan tujuan beliau untuk mempermudah mempelajari kitab tauhid. Iya. Makanya beliau susun dengan metode yang sangat mudah dan kesimpulan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari setiap dalil di dalam kitab tauhid. Dan jemaah sekalian, buku inilah insyaallah taala yang akan kita jadikan pegangan utama. Ya. Kalau jemaah ingin mendownload buku ini, banyak di internet. Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Iya. Dan juga sudah ada terjemahan buku ini, ya. Mungkin ada yang pernah lihat yang sampulnya warna hijau, agak tebal, satu jilid, itu terjemahannya. Baik. Namun kita tidak akan membaca semua penjelasan beliau, tetapi kesimpulannya saja, karena beliau menulis buku ini dengan beberapa keterangan, keterangan singkat, mulai dari keterangan makna-makna bahasa, kosakata, ya. Jadi ini juga bagus kalau mau belajar bahasa Arab, tapi karena waktu kita singkat mungkin kita enggak belajar itu, ya. Beliau jelaskan mulai dari kosakatanya. Seringkali juga beliau menjelaskan tentang para perawi, biografi ringkasnya, ya. Nah, jemaah sekalian, di akhir setiap pembahasan beliau berikan kesimpulan. Beliau berikan poin-poin kesimpulan, itulah insyaallah taala yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Poin-poin kesimpulan dari setiap dalil-dalil yang terdapat dalam kitab tauhid. Ya. Jadi buku terakhir inilah yang akan kita jadikan pegangan di dalam pembahasan kita. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita pelajari kitab ini sampai selesai. Iya. Maka jemaah sekalian, nama-nama besar yang kita sebutkan tadi, nama-nama para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah memberikan syarah, baik rekaman kajian ataupun buku-buku, menunjukkan kepada kita pentingnya mempelajari buku ini. Ya, subhanallah, ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa memberikan perhatian penting untuk mengajarkan buku ini kepada umat, baik berupa kajian maupun buku, ya, buku tulisan yang disusun oleh para ulama tersebut. Maka ini sudah cukup untuk menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk mempelajari buku ini. Iya. Dan pada umumnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mewasiatkan demikian. Ketika kita ingin mendalami persoalan tauhid, maka pelajarilah buku ini. Iya. Dan jemaah sekalian, cara belajar yang paling baik adalah kita mendengar, menyimak dengan baik, kemudian kita berusaha memahami, kemudian kita berusaha mengamalkan, kemudian sebelumnya kita hafalkan terlebih dahulu, kita berusaha menghafalkan, dan tentunya kita berusaha mengamalkan, dan kita sampaikan kepada orang lain. Dan siapa yang melakukan ini, maka dia insyaallah ta'ala akan termasuk di dalam golongan orang-orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha kama sami'aha." Semoga Allah menjadikan wajah seseorang berseri-seri, yaitu orang yang mendengarkan ucapanku. Semoga Allah menjadikan berseri-seri, bercahaya, bersinar wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku. Kemudian dia memahaminya dan dia menghafalkannya, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia dengarkan. Jadi dia sampaikan seperti yang dia dengarkan, seperti yang dia pelajari, tidak dia tambah-tambahi, tidak pula dia kurang-kurangi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi inilah yang seharusnya kita lakukan dalam belajar, berusaha menyimak dengan baik, memahami, menghafalkannya dan tentunya mengamalkannya. Kemudian ingat jemaah sekalian, kita masih punya tugas untuk menyampaikan kepada orang lain. Iya. Dan ini harus kita niatkan, untuk belajar serius, untuk belajar bukan sekedar kita amalkan sendiri, tapi kita harus menyampaikan kepada orang lain. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman shahhat niyyatuhu." Ilmu itu, ya, mempelajarinya adalah amalan yang tidak bisa ditandingi oleh amalan sunnah apapun. Tidak bisa ditandingi. Amalan sunnah apapun. Ya, kita baca keutamaan sholat tahajud, keutamaan puasa sunnah, semua amalan sunnah tidak bisa menandingi amalan menuntut ilmu. Tapi kata Imam Ahmad, bagi orang yang niatnya benar. Maka murid-murid beliau bertanya, "Kaifa tasihun niyyah ya Abu Abdullah?" Bagaimana benarnya niat itu wahai Abu Abdullah? Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Seseorang yang belajar itu hendaklah dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Jadi dari awal sudah harus kita niatkan, kita belajar untuk kita amalkan sendiri dan kita harus sampaikan kepada orang lain. Iya. Maka jemaah sekalian, disinilah pentingnya kita belajar lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Kita bukan hanya nguping saja, tapi berusaha kita pahami dengan baik dan juga kita hafalkan. Ya, dan hafal itu kata para ulama ada dua cara. Hifdzu sadrin wa hifdzu kitabin. Menghafal di dalam dada dan menghafal dengan catatan. Ya. Menghafal dalam dada, menghafal dalam catatan. Menghafal di dalam dada, ini yang sering kita bilang hafal di luar kepala. Ya, istilah para ulama menghafal dengan hati. Yaitu hafalkan sehingga kapan kita ingin mengajarkan kita bisa langsung menyampaikan, ya. Atau kalau tidak bisa langsung menghafal di dalam dada, kita bantu menghafal dulu dengan catatan kita. Kita catat pelajaran-pelajaran, fawaid-fawaid yang bisa kita petik dari setiap ayat atau setiap hadis. Ya. Ini penting sekali supaya kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya. Dan yang hafalannya kuat enggak usah mencatat. Ya. Enggak perlu mencatat. Ya. Kalau merasa hafalannya lemah dan perlu mencatat, maka mencatat supaya kita bisa pelajari kembali. Ya. Dan juga jemaah sekalian, kalau catatan kita bagus, maka keluarga kita, anak-anak kita di rumah bisa juga ikut membaca. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari buku ini lebih serius lagi supaya kita mendapatkan keberkahan dan fawaid dari buku ini. Baik. Jemaah sekalian, kitab tauhid dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menjelaskan, para penulis, para imam yang menyusun kitab memulai dengan basmalah paling tidak karena empat alasan. Dan ini berlaku umum bagi setiap aktivitas kita. Alasan yang pertama, iqtida'an bi kitabillahi azza wa jalla, sebagai peneladanan terhadap kitab Allah azza wa jalla. Kitab Allah dimulai dengan basmalah. Ya. Demikian pula peneladanan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat, juga menulis perjanjian dimulai dengan basmalah. Seperti surat beliau kepada Heraklius, penguasa Romawi. Tertulis di situ, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdillahi wa rasulih ila Herakl azimir Rum. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan rasulnya kepada Heraklius penguasa Romawi. Iya. Bahkan para nabi dan rasul terdahulu pun seperti itu. Contohnya dalam surat An-Naml pada ucapan Ratu Saba, beliau mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini datangnya dari Sulaiman dan surat ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka ini yang pertama untuk meneladani kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Yang kedua, jemaah sekalian, kita mulai aktivitas kita dengan basmalah isti'anatan billahi azza wa jalla, untuk meminta pertolongan kepada Allah. Dan inilah hakikat basmalah. Para ulama menjelaskan huruf ba di dalam bismillah itu disebut baul isti'anah, yang maknanya adalah astainu billah, bismillah astainu billah, aku memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hamba senantiasa butuh dengan pertolongan Allah. Kapan Allah tidak menolong kita, kapan Allah meninggalkan kita, maka kita akan binasa. Iya. Yang ketiga, jemaah sekalian, tabarrukan bismillahi azza wa jalla. Kita mulai dengan basmalah untuk mencari berkah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak diragukan lagi, nama-nama Allah adalah nama-nama yang penuh berkah. Harus senantiasa kita ucapkan, kita berzikir dengannya, dan kita berdoa dengannya. Dan Allah perintahkan kepada kita sebagaimana dalam surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Iya. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari seorang sahabat yang bernama Usamah radhiyallahu anhu, pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keledai yang mereka tunggangi tergelincir. Maka sahabat ini mengatakan, "Ta'isa syaitan, celakalah setan." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menegur beliau, "La taqul ta'isa syaitan, fa innaka law qulta dhalik ta'adham hatta yakuna mithla al-bait wa yakul bi quwwati." Jangan kamu katakan celakalah setan. Karena kalau kamu katakan demikian, setan itu akan membesar sampai seperti sebuah rumah. Lalu dia berkata, "Inilah kekuatanku." Jadi dia tambah sombong. Walakin qul bismillah. Tapi ucapkanlah bismillah. Fa innaka law qulta dhalik tasaghar hatta yakuna mithla dzubab. Karena kalau kamu mengucapkan bismillah, setan itu akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Ya, sebagian ulama menafsirkan maksudnya kekuatannya yang melemah seperti seekor lalat. Ya, sebagian ulama juga mengatakan ini sesuai zahirnya, fisiknya juga akan melemah. Intinya dia makin lemah untuk menjerumuskan kita di dalam dosa. Ya. Berdasarkan hadis ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di tafsir beliau mengatakan, "Hadza min ta'thiri barakati bismillah." Ini adalah pengaruh keberkahannya bismillah, sehingga bisa membuat setan lemah. Iya. Tapi jemaah sekalian, perlu kita ingatkan juga, ketika kita membaca zikir, janganlah hanya ucapan lisan tanpa dipahami dengan hati dan tanpa kehadiran hati. Iya. Kehadiran hati ketika kita membacanya itu yang lebih penting. Hati kita ikut membacanya, merenungkan maknanya, dan memiliki ketergantungan yang kuat kepada Allah. Itulah sebab pertolongan, bukan sekedar ucapan. Sebab pertolongan adalah ketergantungan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, mengapa kita mulai dengan basmalah? Sebagai peringatan bagi kita bahwa apa yang kita kerjakan haruslah bersesuaian dengan syariat Allah. Jangan menyelisih syariat Allah. Kita mengucapkan bismillah, minta tolong kepada Allah, minta berkah kepada Allah, tapi kok kita lakukan aktivitas kita yang mengandung perbuatan dosa kepada Allah? Bagaimana mungkin Allah akan menolong kita? Maka di situ sekaligus peringatan bagi kita bahwa kita butuh pertolongan Allah, sehingga kita janganlah melakukan aktivitas kecuali sesuai dengan syariat Allah dan tidak menyelisih syariatnya. Termasuk di dalam kita menuliskan sebuah risalah, sebuah buku, dan subhanallah, di masa ini bukan hanya para ulama yang berdakwah lewat tulisan-tulisan, tetapi Allah pun mudahkan kita, ya, hanya bermodal sebuah smartphone kita sudah bisa menulis sedikit, kemudian kita kirimkan kepada orang lain. Maka jemaah sekalian, hati-hatilah apa yang kita tulis, jangan sampai menyelisih syariat Allah. Tulisan kita yang kita sebarkan kepada orang lain ada dua kemungkinan: bisa menjadi pahala jariyah, pahala yang terus mengalir, kita mati pun akan terus mengalir, ya. Terlebih di era ini, era medsos, Allah mudahkan kita untuk menyebarkan ilmu, manfaatkan untuk menyebarkan ilmu. Tetapi jemaah sekalian, ingat, itu pun bisa menjadi dosa yang terus mengalir. Tergantung apa yang kita sampaikan. Kalau kita sampaikan baik, menjadi pahala yang terus mengalir. Kalau kita sampaikan jelek, akan menjadi dosa yang terus mengalir walau kita sudah berpisah dengan hidup ini. Iya. Maka berhati-hatilah jemaah sekalian. Jadi ini paling tidak empat alasan, empat sebab mengapa para ulama memulai risalah-risalah dengan basmalah. Ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah, penulis kitab hadis yang paling sahih, juga memulai dengan basmalah. Ya. Dan Allah itu sendiri jemaah sekalian, maknanya adalah al-ma'luh hubban wa ta'ziman, yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Itu makna yang terkandung di dalam nama Allah. Sedangkan Ar-Rahman adalah Dzur-Rahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Dan Ar-Rahim adalah Dzur-Rahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Makanya jemaah sekalian, di dalam kalimat bismillah itu kita bisa petik tiga macam tauhid. Dalam kalimat bismillah saja. Pertama, tauhid rububiyah. Dari mana bisa kita petik? Dari makna kita meyakini Allah maha mampu menolong kita. Makanya kita minta tolong. Di situ terkandung makna rububiyah. Rabb satu-satunya yang bisa menolong kita. Karena hanya dia yang bisa mencipta, yang memberi rezeki, yang memberi manfaat, yang menolak mudarat. Di situ terdapat penetapan tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah. Dari mana kita petik tauhid uluhiyah? Dari dua sisi. Pertama, konsekuensi rububiyah. Siapa yang beriman kepada rububiyah, konsekuensinya adalah beriman kepada uluhiyah. Karena kalau kita meyakini hanya Allah yang bisa menolong kita, maka sudah sepatutnya kita pun harus meyakini hanya Allah yang bisa, yang pantas kita sembah. Itulah tauhid uluhiyah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian terdapat di sini juga penetapan tauhidul asma wa sifat, yaitu mengimani setiap nama-nama dan sifat Allah yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Itu namanya tauhid asma wa sifat. Dan di dalam kalimat basmalah, Allah sebutkan tiga namanya yang maha indah: Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Iya. Jemaah sekalian, insyaallah ta'ala rincian tiga macam tauhid ini akan kita pelajari di dalam buku ini. Baik, ini sekilas makna dan kandungan serta pelajaran yang bisa kita petik dari basmalah. Kemudian beliau masuk di dalam bab yang pertama, kitabu tauhid. Bab yang pertama jemaah sekalian adalah sebuah bab yang membahas tentang hakikat tauhid dan kedudukannya yang sangat tinggi. Penulis rahimahullah, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, menyebutkan di dalam bab yang pertama ini beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita masuk dalil yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Al-Syekh Al-Allamah Profesor Doktor Saleh bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan di dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid menjelaskan ma yustafadu minal ayah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Beliau sebutkan 5 poin pelajaran. Yang pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bil ibadah ala jami'i thaqalain al-jinni wal-insi. Ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya mengesakan Allah di dalam ibadah atas seluruh makhluk yang berasal dari dua golongan, jin dan manusia. Ini pelajaran pertama jemaah sekalian yang bisa kita petik dari ayat ini. Wajibnya mengesakan ibadah hanya kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Dari mana Syekh memetik pelajaran ini jemaah sekalian? Jawabannya dari kata ibadah itu sendiri. Walaupun di dalam ayat ini tidak dikatakan hendaklah mereka memurnikan ibadah kepadaku, tapi itu sudah maknanya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi, kapan kita mendapatkan kata ibadah dalam Al-Qur'an, maknanya di situ bukan sekedar menyembah Allah. Kalau sekedar menyembah Allah, orang-orang musyrik jahiliyah dulu juga menyembah Allah. Makanya kita dapati dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah orang musyrik itu betapa mereka memuliakan Ka'bah. Kenapa mereka muliakan Ka'bah jemaah sekalian? Karena mereka menyembah Allah. Karena mereka tahu Allah yang patut disembah. Bukan hanya itu, mereka juga beriman dengan sifat-sifat rububiyah. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam banyak ayat, di antaranya la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka akan menjawab Allah. Ya. Makanya jemaah sekalian, ketika Abraha mau menyerang Ka'bah, mereka orang-orang musyrik ini betapa memuliakan Ka'bah. Ya. Apa sebabnya Abraha menyerang Ka'bah? Gara-gara orang-orang musyrik ini marah kepada Abraha. Abraha bikin gereja di Yaman. Abraha ini Nasrani. Dia adalah semacam gubernurnya Romawi ketika itu. Ya. Dia bikin gereja yang megah di Yaman supaya orang-orang Arab Yaman enggak lagi pergi ke Makkah untuk beribadah di Ka'bah, di Baitullah. Ini tujuannya. Lalu datang orang Arab yang marah, lalu dia lempari kotoran gerejanya. Maka dari situlah Abraha marah besar dan bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Kalau cuma sekedar membangun gereja besar, ini belum bisa memalingkan orang-orang Muslim untuk datang ke gereja. Ka'bah harus dihancurkan. Nah jemaah sekalian, ketika Abraha datang, kemana orang-orang musyrik Quraisy dan musyrik Arab ketika itu? Mereka semuanya lari. Ya. Yang ada di sekitar Ka'bah, mereka lari. Ya. Kenapa mereka lari jemaah sekalian? Karena mereka yakin Allah maha mampu untuk membela rumahnya sendiri. Ya. Itu keyakinan orang musyrik jahiliyah dahulu. Sampai-sampai Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta-unta beliau dicuri oleh pasukan Abraha. Maka dia datang menghadap Abraha. Ya. Abraha ketika melihat Abdul Muthalib, dia terpesona. Ini orang begitu berwibawa. Tapi ketika Abdul Muthalib ngomongin unta, saya datang untuk urusan unta, maka penghormatan Abraha langsung hilang. Kenapa? Kata Abraha, saya kesini mau menghancurkan Ka'bah yang kalian muliakan, kamu datang cuma untuk urusan unta. Ya. Apa jawab Abdul Muthalib jamaah sekalian? Abdul Muthalib berkata, "Inni ana rabbul ibil wa inna lil bait rabban yahmi." Saya ini pemilik unta. Kalau rumah itu Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Dan dia yang akan melindunginya. Ini subhanallah, keyakinan orang musyrik jahiliyah dahulu. Meyakini Allah sang pencipta, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat, dan juga mereka beribadah kepada Allah. Tapi jemaah sekalian, mereka tidak punya satu saja. Mereka tidak memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah. Jadi mereka beriman dengan rububiyah dan beriman bahwa Allah harusnya disembah, tapi mereka tidak mengingkari penyembahan kepada selainnya. Itulah kesalahan mereka. Dan ternyata jemaah sekalian, di kondisi tertentu mereka mengingkari sesembahan mereka selain Allah. Kapan itu? Ketika mereka susah. Sebagaimana firman Allah, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahu idza hum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal, mereka takut tenggelam, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Saat itulah mereka jadi muslim. Saat itu mereka betul-betul seperti kita, persis muslim, mukmin. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, mereka tiba-tiba mempersekutukan Allah kembali. Ini keadaan orang musyrik dahulu. Jadi mereka bukan tidak menyembah Allah, bukan tidak beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, namun dengan cara beriman yang belum sempurna. Namun belum sempurna di sini menyebabkan keimanannya tidak sah, tidak diakui oleh Allah, yaitu mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan ibadah. Ibadah itu adalah tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah disertai dengan pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Inilah sebabnya jemaah sekalian, mengapa kalimat tauhid sebuah kalimat singkat, tetapi dia adalah zikir yang paling afdol. Zikir yang paling afdol. Dan pintu yang harus dimasuki untuk bisa masuk dalam Islam. Ucapkan la ilaha illallah. Dan kita harus hidup selamanya di atas kalimat ini dan sering-sering mengucapkannya. Dan kita harus berpisah bersama kalimat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Apa rahasia yang terkandung di dalamnya jemaah sekalian? Hanya sebuah kalimat. Karena di dalamnya terkandung pengamalan ibadah yang sebenarnya. Barang siapa mengamalkan kandungan yang terdapat dalam kalimat ini, dialah yang disebut orang yang beribadah. Siapa yang tidak mengamalkannya, dia belum beribadah. Karena kalimat ini adalah kalimat tauhid. Maka dari itu jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, untuk bisa beribadah kepada Allah, amalkanlah kalimat tauhid. Apa yang harus diamalkan? Dua rukun yang terkandung di dalamnya, yaitu an-nafyu wal itsbat. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terkandung di dalam kalimat la ilaha. Apa maknanya penafikan jemaah sekalian? Menafikan semua sesembahan selain Allah atau mengingkari dan menyalahkan. Tidak sedikit pun kita benarkan semua sesembahan selain Allah, dan kita harus yakin semua orang yang menyembah selain Allah adalah orang-orang musyrik lagi kafir. Itu yang dimaksud an-nafyu, penafikan yang terkandung di dalam kalimat la ilaha. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Yang terkandung dalam kalimat illallah, yaitu menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Illallah. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalimat la ilaha illallah bermakna la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa yang mengamalkan dua rukun ini, inilah orang yang beribadah. Artinya jemaah sekalian, seandainya seseorang sudah menyembah Allah, dia sholat misalkan, puasa, zakat, haji, namun dalam hatinya dia belum mengingkari, belum menyalahkan orang yang menyembah selain Allah atau perbuatan syirik yang dia lakukan, maka sebenarnya orang yang sholat dan puasa ini dia belum ibadah, dia belum beribadah. Kenapa? Karena dia belum mentauhidkan Allah. Sebaliknya juga jemaah sekalian, walaupun dia yakin hanya Allah yang berhak disembah, tetapi dalam prakteknya masih ada satu saja misalkan ibadah yang dia berikan kepada selain Allah, maka dia belum beribadah kepada Allah. Dia belum beribadah kepada Allah. Iya. Karena dia belum mentauhidkan Allah dalam ibadah. Sebagai contoh, misalkan dia berdoa kepada selain Allah. Doa adalah sebesar-besarnya ibadah. Barang siapa berdoa kepada selain Allah, maka solat yang dia lakukan, puasa yang dia kerjakan, haji, zakat, itu bukan ibadah. Bukan ibadah. Sebab ibadah yang Allah maksudkan dalam Al-Quran, semua ibadah dimurnikan hanya untuk Allah. Kalaupun dia lakukan, ibadahnya enggak sah dan terhapus ibadahnya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-An'am ayat ke-88, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Inilah jemaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini mengabarkan kepada kita kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari peribadahan kepada selainnya. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Pelajaran yang kedua kata Syekh, bayanul hikmah min khalqil jinni wal insi. Dalam ayat ini terdapat penjelasan hikmah penciptaan jin dan manusia. Artinya jemaah sekalian, beribadah kepada Allah, memurnikan ibadahnya kepadanya dan tidak berbuat syirik, itulah hikmah kita diciptakan. Adanya jin dan manusia di muka bumi ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Oleh karenanya jemaah sekalian, dari sini tercabang pelajaran berikutnya yang bisa kita petik. Kewajiban hamba yang paling besar di muka bumi ini adalah ibadah, adalah tauhid. Sebaliknya, dosa yang paling besar, yang harus lebih dia waspadai, melebihi dosa apapun, adalah dosa syirik. Kenapa? Karena itu tujuan dia diciptakan di muka bumi ini. Mengapa kita ada di muka bumi ini jemaah sekalian? Untuk ibadah. Kalau begitu, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi dosa syirik, itulah kewajiban hamba yang terbesar. Sehingga harus lebih kita prioritaskan, harus lebih kita utamakan dibanding apapun. Maka dari itu jemaah sekalian, tercabang pelajaran berikutnya, yaitu ilmu yang paling wajib kita pelajari kalau begitu adalah ilmu tauhid. Kalau kita sudah pahami ini kewajiban kita yang terbesar, maka jelas kalau begitu ilmu yang paling wajib, ilmu yang paling kita butuhkan adalah ilmu tauhid. Ilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, tentang keagungan dan kebesarannya. Inilah jemaah sekalian, ilmu yang paling wajib dan paling kita butuhkan dalam hidup ini. Maka dari itu, dalam menuntut ilmu, inilah yang harus lebih kita prioritaskan melebihi apapun. Daripada apapun harus lebih kita prioritaskan. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, banyak kaum muslimin yang lebih mementingkan ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi. Padahal itu adalah sifat orang-orang kafir. Kata Allah dalam Al-Quran, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka hanya mengilmui atau hanya memiliki ilmu tentang yang zahir, yang nampak, yang bisa terlihat, dalam kehidupan dunia ini saja. Adapun tentang urusan akhirat, mereka lalai. Tapi itulah kenyataan kaum muslimin. Mereka lebih semangat dalam mempelajari ilmu dunia. Mereka rela mengorbankan waktunya, tenaganya, dan hartanya untuk ilmu dunia. Tetapi mereka tidak punya semangat yang sama untuk ilmu akhirat. Sudah masuk waktu Isya? Baik. Ini kenyataannya jemaah sekalian. Padahal Nabi SAW juga pernah mengingatkan, Inna Allaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang pintar dalam urusan dunia, cerdas dan pandai dalam keterampilan duniawi, tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan urusan akhirat. Jadi maksudnya bukan terlarang mau mendalami ilmu dunia, enggak terlarang, tapi yang lebih penting untuk kita dalami adalah ilmu akhirat, terutama ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid. Iya. Demikian pula jemaah sekalian, ayat ini mengingatkan kita dari seluruh cabang ilmu agama, maka ilmu tauhid yang harus lebih kita prioritaskan sebelum yang lainnya. Ya, termasuk juga kesalahan kalau kita begitu bersemangat mempelajari yang lainnya, sementara ilmu yang paling mendasar yang merupakan pondasi semua amalan kita kemudian kita lalaikan. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala berkata, masuk Isya? Ya. Baik, insyaAllah kita lanjutkan pelajaran ketiga sampai kelima setelah solat Isya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala halla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, memasuki poin yang ketiga dari penjelasan ayat atau dalil yang pertama di dalam bab yang pertama, yaitu bab yang menjelaskan tentang hakikat tauhid dan kedudukannya yang sangat agung. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala berkata, pelajaran yang ketiga, annal khaliqa huwallazi yastahiqqu al-ibadah. Huwallazi yastahiqqu al-ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Bahwasannya sang pencipta Allah yang maha menciptakan, dialah yang berhak diibadahi, bukan selainnya yang tidak bisa mencipta. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnam wa ghairiha. Maka dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap para penyembah berhala atau penyembah patung dan selainnya. Jemaah sekalian, inilah pelajaran yang ketiga. Kata Syekh, pencipta dialah yang berhak diibadahi. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtu," dan tidaklah aku menciptakan al-jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Adapun yang tidak mencipta, maka sedikit pun tidak patut diibadahi. Dan jemaah sekalian, makna Allah sang pencipta adalah pencipta segala sesuatu. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah tegaskan, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Dan yang berwujud itu, sesuatu yang memiliki wujud atau yang berwujud itu hanya ada dua. Yang berwujud hanya ada dua pada hakikatnya, yaitu Al-Khaliq, sang pencipta, dan makhluk yang diciptakan, Rabb dan Al-Alamin. Iya, kita selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Yang berwujud itu hanya ada dua. Kalau bukan Rabb, maka dia adalah termasuk Al-Alamin. Kalau bukan Khalik, sang pencipta, berarti makhluk. Iya. Artinya jemaah sekalian, segala sesuatu yang berwujud di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksudnya seluruh makhluk, tidak ada satupun kecuali ciptaan Allah. Termasuk, dialah yang menciptakan rezeki bagi kita. Dia yang menciptakan segala kenikmatan untuk kita. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kita. Dia pula yang menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan untuk kita. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Maka sudah sepatutnya menurut ayat yang mulia ini dan menurut akal yang sehat serta fitrah yang selamat, Allah satu-satunya yang patut disembah. Ya. Menurut Al-Quran, diantaranya ayat yang mulia ini, dan menurut fitrah yang selamat, orang yang fitrahnya selamat, fitrahnya masih baik, pasti dia akan menyembah Allah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir di atas fitrah. Fitrah artinya Islam, menyembah Allah. Makanya lanjutan hadis, Nabi SAW tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia muslim. Tapi Nabi mengatakan fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dia adalah muslim, itu fitrah. Fitrah manusia menyembah Allah, beriman kepada Allah dan juga akal yang sehat. Apabila kita telah memahami hanya Allah yang menciptakan segala sesuatunya dan menguasainya serta mengaturnya, maka sudah sepatutnya dia saja yang kita sembah. Makanya jemaah sekalian, siapa orang yang paling bodoh di muka bumi ini? Orang yang paling tolol, makhluk yang paling idiot di muka bumi ini, siapa jemaah sekalian? Mereka itulah orang-orang yang menyembah selain Allah. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri yang mengatakan. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-44. Inhum illa kal an'am bal hum adullu sabila. Tidaklah itu kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat, lebih tidak mendapatkan petunjuk daripada binatang ternak tersebut. Lebih bodoh. Juga Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6, ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Orang yang paling bodoh. Kenapa bodoh jemaah sekalian? Karena mereka menduakan Allah, menyembah selain Allah dengan makhluk yang sama sekali tidak menciptakan mereka, tidak pernah memberikan rezeki, tidak pernah mencurahkan kenikmatan, tidak bisa mendengarkan doa-doa mereka, andai mendengar sekalipun tidak bisa mengabulkan. Tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Tidak bisa menolak mudarat dari mereka. Tidak pula bisa menimpakan mudarat kepada mereka. Maka menyembah kepada makhluk yang lemah ini, yang gak bisa apa-apa, ini adalah kebodohan terbesar. Mereka samakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan jantung kepada kita. Yang mengalirkan darah di tubuh kita. Yang memberikan segala sesuatunya dalam diri kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidak ada satupun nikmat kepada diri kalian kecuali dari Allah. Bagaimana mungkin kita samakan Allah dengan makhluk yang tidak sedikit pun bermanfaat bagi kita? Ya, bahkan sebagian makhluk yang mereka sembah itu adalah yang mereka buat sendiri. Sebagaimana firman Allah, أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. Patutkah kamu menyembah sesuatu yang kamu pahat sendiri? Subhanallah. Inilah jemaah sekalian, sebenarnya kebodohan terbesar. Ya. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya tentang siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Ya. Ini pertanyaan sudah mengandung makna, yang cerdas itu hanya orang beriman. Yang pintar itu hanya orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah. Tapi siapa di antara mereka yang paling cerdas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum lil maut ra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas." Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah mati, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdas adalah yang paling baik persiapannya untuk berbekal menghadapi kehidupan setelah mati. Dan jemaah sekalian, sebaik-baiknya bekal adalah tauhid. Maka orang yang mentauhidkan Allah, yang memurnikan ibadahnya kepada Allah, inilah orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar. Sebagaimana insyaAllah akan kita bahas pada bab yang kedua, betapa pentingnya tauhid, itulah sebaik-baik bekalnya kita, dan bahaya syirik. Kalau kita mempersekutukan Allah, ini dosa yang paling berbahaya. InsyaAllah ta'ala dibahas pada bab yang keempat. Ya. Maka jemaah sekalian, yang mencipta, yang memberi rezeki kepada kita, yang menghidupkan dan mematikan, yang maha mampu membangkitkan kita kembali dan memberi pembalasan atas semua yang kita kerjakan, hanya Dia saja yang pantas untuk diibadahi. Kita masuk pelajaran yang berikutnya. Yang keempat, kata Syekh, bayanu ginallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi li'annahul khaliq wa hum makhluqun. Penjelasan tentang sifat kayanya Allah, maha cukupnya Allah, tidak sedikit pun membutuhkan makhluknya. Sedangkan makhluk yang butuh kepadanya. Kenapa? Karena Dia yang mencipta dan merekalah yang diciptakan. Ini jemaah sekalian, termasuk pelajaran penting berkaitan dengan tauhid rububiyah. Pelajaran yang keempat, pelajaran yang ketiga dan keempat berkaitan dengan tauhid rububiyah. Pelajaran yang keempat, ayat yang mulia ini menunjukkan Allah maha cukup, maha kaya, tidak sedikit pun membutuhkan makhluknya. Kenapa? Karena Dia sang pencipta dan kita yang diciptakan, maka kitalah yang selalu butuh kepadanya. Kemudian kalau kita lanjutkan ayatnya jemaah sekalian, itu lebih jelas lagi. Ini Az-Zariyat ayat ke-56. Nanti bacalah Az-Zariyat ayat ke-57. Allah menyatakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Setelah Allah menyatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian lanjutan ayat, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Artinya, Allah tidak butuh sedikit pun kepada makhluknya. Allah menciptakan makhluknya bukan karena butuh kepada mereka, bahkan merekalah yang butuh rezeki, butuh makan dari Allah. Kemudian ayat berikutnya lebih tegas lagi, inna allaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, Dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka Dia dan makhluk selalu butuh kepadanya. Maka dari itu jemaah sekalian, poin yang keempat ini lebih menegaskan lagi, hanya Dia yang pantas untuk diibadahi. Iya. Oleh karenanya, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah atau mempersekutukan Allah, itulah orang yang paling sombong. Sombong, bodoh dan sombong. Iya. Kenapa sombongnya mas kalian? Karena dia selalu butuh kepada Allah. Tidak sekejap pun dia lepas dari kebutuhan terhadap Allah. dan tidak sedetik pun dia bisa lepas dari kekuasaan dan pengaturan Allah. Tapi dia menolak apa yang Allah tetapkan atasnya, yaitu memurnikan ibadahnya kepadanya, ataupun menolak sebagian syariat-syariatnya, itu juga kategori sombong. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita jemaah sekalian, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji dzarrah kesombongan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang pingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus, itu orang sombong? Kata Nabi SAW, tidak, bukan itu kesombongan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan menganggap remeh orang lain. Menganggap remeh orang lain, jemaah sekalian, adalah kesombongan. Karena itu menafikan sifat penghambaan, menggores tauhid seseorang. Karena hamba yang merasa dirinya hamba, enggak ada yang patut dia sombongkan. Semuanya dari Allah. Semuanya Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang milik kita secara hakiki. Kalau begitu, apa yang patut kita sombongkan, jemaah sekalian? Maka orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, itulah orang yang paling sombong. Orang yang mempersekutukan Allah adalah orang yang paling sombong. Orang yang bermaksiat kepada Allah juga orang sombong. Karena dia selalu butuh kepada Allah, tetapi dia menolak apa yang telah Allah perintahkan atasnya. Kita masuk pelajaran yang terakhir, jemaah sekalian. Yang kelima, kata Syekh, itsbatul hikmah fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Syekh memetik pelajaran dari ayat ini. Allah mengabarkan kepada kita, manusia diciptakan karena satu hikmah. Maka Syekh mengambil pelajaran, demikian pula ini berlaku pada semua perbuatan Allah. Mencipta segala sesuatunya, menetapkan adanya kenikmatan, adanya musibah, pasti itu berdasarkan hikmah. Ada hikmah di balik itu. Dan ini adalah sifat Allah yang memiliki hikmah, yang maha hikmah. Dan termasuk nama Allah adalah Al-Hakim, yang maha hikmah. Ya. Allah menetapkan sesuatu, pasti ada hikmahnya, tidak mungkin tidak. Hanya saja, sebagian hikmah-hikmah itu dijelaskan tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagian lagi tidak ditegaskan. Sehingga para ulama seringkali berijtihad. Syariat ini hikmahnya apa? Syariat itu hikmahnya apa? Maka jemaah sekalian, yang harus menjadi prinsip seorang mukmin adalah mengimani. Pasti di situ ada hikmahnya. Apa saja? Baik sifatnya ketetapan syariah, seluruh syariat Allah, maupun ketetapan kauniyah, takdir Allah di alam ini, pasti ada hikmahnya. Hikmahnya yang baik, yang Allah inginkan. Itu harus kita imani. Namun, itu jangan sampai membuat kita kemudian tidak mau mengamalkan sebagian syariat dengan alasan belum ketemu hikmahnya. Ini juga salah. Ada sebagian orang enggak mau mengamalkan sebagian syariat. Alasannya, hikmahnya apa? Saya belum tahu. Iya. Jemaah sekalian, hikmah kadang dijelaskan dengan tegas, kadang tidak tegas. Sehingga ada sebagian orang yang bisa memahami dengan baik, ada yang belum bisa memahami. Walaupun kita belum bisa memahami dengan baik, tetap saja harus kita amalkan apa yang telah menjadi perintah Allah kepada kita. Dan kita tinggalkan yang merupakan larangan Allah. Kenapa? Karena itu dia diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dia mengatakan, sami'na wa ato'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar dan kita pikir-pikir dulu. Kami dengar dan kita lihat kondisi dulu. Kalau memungkinkan diamalkan, kalau tidak, tidak. Subhanallah. Sami'na wa ato'na. Kita dengar dan kita taat. Iya. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah 5 pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita cukupkan sampai di sini, mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Baik. Jamaah sekalian, tentang pembagian tauhid, ada sebagian orang mengatakan itu pembagian yang bid'ah. Bid'ah berarti tidak ada dalilnya. Ya. Maka jamaah sekalian, ini pendapat yang keliru dan sangat keliru. Ya. Pertama, pembagian tauhid menjadi tiga itu berdasarkan istiqra'un nusus. Ya. Ini sebenarnya enggak perlu tanya dalilnya ini. Karena ulama menetapkan tauhid terbagi tiga berdasarkan istiqra'un nusus. Yaitu apa maknanya? Penelitian secara menyeluruh terhadap semua ayat dan hadis yang berbicara tentang tauhid. Dikumpulkan semuanya tanpa terkecuali baru dibuat kesimpulan. Jadi enggak main-main. Ya. Penetapan tauhid tiga. Sebutkan semua dalil yang berbicara tentang tauhid. Enggak akan keluar. Enggak akan keluar dari tiga macam tauhid. Enggak usah jauh-jauh jemaah sekalian. Tadi sudah kita jelaskan bismillah. Belum dilanjut dengan Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah. Tadi sudah kita jelaskan. Terdapat padanya tiga macam tauhid. Iya. Dan sebutkan semua ayat, semua hadis yang berbicara tentang tauhid tidak akan keluar dari tiga macam tauhid itu. Orang yang mengatakan demikian karena dia enggak paham apa sih arti tauhid rububiyah? Artinya memurnikan atau mentauhidkan Allah dalam sifat-sifat rububiyah, penciptaan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, menguasai alam ini, mengaturnya. Kan jelas dalil-dalilnya. Dia enggak tahu apa artinya. Kalau dia tahu artinya, enggak mungkin dia ingkari. Apa arti tauhid uluhiyah? Artinya adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kalau dia tahu artinya, dia enggak mungkin mengingkari. Ya. Enggak usah jauh-jauh, surat Al-Fatihah selalu kita baca, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Itu tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, Rabbul alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Apa arti Rabb? Rabb yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi manfaat, yang menimpakan mudarat, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluknya. Itu Rabb. Kemudian, apa arti tauhid asma wa sifat? Artinya mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dia sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tanpa menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Kalau dia tahu, oh itu tauhid asma wa sifat, berarti ada dalilnya. Ya. Itu karena dia enggak tahu. Ya. Sebutkan semua ayat, semua hadis yang berbicara tentang Allah enggak akan keluar. Yang kedua jamaah sekalian, itu adalah ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ijma' sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Enggak ada perbedaan pendapat. Tauhid terbagi tiga. Ya. Dan ijma' itu hujjah. Hijma' adalah dalil. Ya. Makanya para ulama juga mengingkari kalau kita tambahkan dengan tauhid yang lain. Contohnya sebagian orang ya, sok mau jadi mujtahid ya, menambahkan tauhid hakimiyah. Ya. Ini diingkari para ulama. Karena tauhid hakimiyah itu bagian dari uluhiyah. Mengamalkan syariat Allah, hukum Allah itu bagian dari pengamalan terhadap tauhid uluhiyah. Ya. Dan jemaah sekalian, tidaklah mereka tambahkan karena punya maksud lain. Tidaklah mereka tambahkan kecuali karena punya maksud lain. Apa maksud mereka? Supaya perjuangannya terfokus pada penegakan hukum Allah menurut yang mereka pahami. Yang mereka pahami apa? Hukum Allah itu seakan-akan hanya hukum-hukum pidana yang harus diterapkan oleh negara. Padahal jemaah sekalian, hukum Allah yang paling tinggi adalah tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Ini yang kita tegakkan. Iya. Kemudian mereka setelah itu mengkafirkan pemerintah yang menurut mereka tidak berhukum dengan syariat. Iya. Padahal di dalam syariat itu tidak sampai kategori kufur akbar kecuali disertai dengan apa namanya? Keyakinan bahwa syariat Allah sama kedudukannya dengan syariat manusia atau hukum buatan manusia. Iya. Barulah dia divonis kafir. Atau dia lebih mengunggulkan hukum buatan manusia daripada hukum Islam. Barulah dia menjadi kafir kufur akbar. Atau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, barulah dia menjadi kufur akbar. Kemudian setelah pengkafiran apa? Pengoboman. Jadi jemaah sekalian, akar terorisme itu dari dasar, dari pemahaman yang salah terhadap tauhid. Ini akar terorisme. Dan akar ini kalau gak dibenahi, jangan terlalu berharap banyak, terorisme akan berhenti. Ya. Jadi ini contoh ya, kesalahan yang lain. Dan Syekh Abdul Razak Al-Badar punya buku bagus, beliau jelaskan lebih rinci lagi. Kalau antum ingin merujuk lebih rinci, bacalah buku berjudul Al-Qaulus Sadid Ala Man Ankara Taqsimat Tauhid. Ya. Ini buku beliau yang sengaja beliau tulis untuk membantah orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga. Ya, dan buku itu diberi kata pengantar oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Ada tiga bantahan penting di situ. Yang pertama, orang yang mengatakan itu adalah bid'ah, ini beliau bantah. Yang kedua, orang yang mengatakan itu sama dengan Trinitas, ya, padahal kalau kita perhatikan maknanya, sungguh jauh dengan Trinitas. Justru, seseorang tidak mungkin selamat dari syirik Trinitas, kecuali dia punya tiga macam tauhid ini. Kalau dia gak punya, dia gak akan selamat. Ya. Justru, itu kenyataannya. Kemudian yang ketiga, itu tadi yang saya katakan, beliau juga membantah penambahan tauhid dengan tauhid hakimiyah. Ini tiga bantahan yang banyak mengambil lembaran dalam buku tersebut. Ya, antum baca buku kecil Al-Qaulus Sadid Alaman Angkara Taqsimat Tauhid karya Syekh Abdul Razak Al-Badar. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Silakan. Subhanallah, pertanyaannya sangat bagus. Sama dengan pertanyaan sebelumnya juga sangat bagus. Barakallahu fikum. Dan pertanyaan Bapak ini itu termasuk dijelaskan di dalam kitab Fathul Majid. Dalam syarah Fathul Majid, ketika menjelaskan tentang hakikat ibadah, beliau juga banyak menegaskan ibadah yang Allah maksudkan harus terpenuhi padanya dua syarat. Dilakukan ikhlas karena Allah semata-mata dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat ibadah. Satu amalan itu tidaklah disebut ibadah kecuali terpenuhi dua syarat ini. Pertama, ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah, karena amalan yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat, seseorang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia niat karena Allah, dia akan dapatkan pahala. Kalau dia tidak niatkan karena Allah, dia tidak dapat apa-apa. kalau tidak dapat apa-apa saja jemaah sekalian, mending. Tetapi di sini dia mendapatkan dosa besar, bahkan dosa terbesar, kalau niatnya tidak murni karena Allah, seperti orang yang riya. Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Itulah riya. Orang yang beribadah, dia tidak semata-mata karena Allah, tapi dia ingin dapat pujian. Jadi ibadah bukannya dapat pahala, malah dapat dosa terbesar. Karena syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jangan kita terkecoh dengan kata kecil. Bukan kecil berarti dosanya kecil, tidak jemaah sekalian. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Ya. Tapi jemaah sekalian, enggak cukup niat yang ikhlas. Harus juga caranya mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amna furaddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak sesuai petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak, enggak akan diterima. Yang mengatakan Nabi sendiri, tidak akan diterima. Ya. Kalau tidak diterima, kemudian dia enggak dapat dosa, mending. Tapi jemaah sekalian, tidak diterima plus berdosa. Sebagaimana peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dengan perkara baru di dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka kesimpulannya adalah, semua amalan yang tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri yang telah mengatakan itu adalah bid'ah, beliau juga yang menegaskan bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka kalau masih ada bid'ah di sekitar kita, ini sebuah peringatan bagi kita untuk berdakwah. Jangan diam saja. Inilah kewajiban kita. Selamatkan saudara-saudara kita. Kasihan mereka, capek-capek beramal, amalannya tidak diterima, malah mendapatkan dosa. Maka kita punya tugas untuk menasehati dan mendakwahi mereka. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita menuntut ilmu, mendalami ilmu, agar kita bisa mendakwahi mereka dan memahamkan mereka. Iya. Barangkali demikian, Pak. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Apakah ini sudah masuk ke syirik atau masih bisa dimaafkan atau bagaimana? Baik. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah menjelaskan, mentakwil sifat-sifat Allah keluar dari maknanya yang sebenarnya, itu ada dua kategori. Pertama, takwil yang masih memiliki sisi di dalam bahasa Arab. Masih memiliki sisi dalam bahasa Arab. Iya. Contohnya, orang menafsirkan tangan dengan kekuatan. Dari makna bahasa Arab, itu masih ada kandungan maknanya. Namun jemaah sekalian, tidak ada dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mentakwil seperti itu. Maka itu adalah kesesatan. Iya. Menyelisihi akidah salaf. Kekuatan Allah punya juga sifat kekuatan. Tangan juga sifat yang lain. Tangan Allah Maha Kuat, benar. Tapi kalau kita takwilkan kekuatan dan mengingkari sifat tangan, itu kesesatan. Iya. Ini kata beliau tidak sampai kekufuran. Tapi kalau takwilnya tidak sama sekali memiliki sisi dalam bahasa Arab, artinya betul-betul serampangan. Ya, enggak ada dalil sama sekali, tidak dari ayat yang lain yang mendukung takwilnya, tidak dari hadis, tidak dari ucapan sahabat dan tabi'in, tidak pula dari bahasa Arab. Kalau begitu dari mana? Enggak dari mana-mana, dari pemikirannya atau dari manapun. Intinya ini terlalu mempermainkan Al-Qur'an, menakwilkan sembarangan. Maka kata Syekh, ini sampai tingkat kekufuran. Iya. Jadi kata beliau, yang pertama kesesatan, yang kedua kekufuran, kalau tidak memiliki sisi sedikit pun dalam bahasa Arab. Iya. Tapi jamaah sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kalau saya yang menakwilkan seperti itu, kafir saya. Saya jadi kafir kalau mereka enggak kafir. Ya, mereka yang beliau maksud siapa? Itu tokoh-tokoh ulama-ulamanya Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semisalnya. Ya. Mereka banyak menakwil-nakwil. Kata beliau, kalau saya kafir. Kalau saya melakukan itu. Kalau mereka enggak kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada penghalang di dalam pengkafiran. Ada penghalang dalam pengkafiran. Iya. Apa penghalangnya? Ketidaktahuan, kebodohan. Termasuk takwil yang salah. Dia mungkin pengin benar, tapi salah takwil. Itu penghalangnya. Sementara kata Syekhul Islam, kalau saya yang menakwil seperti itu, salah. Saya kafir. Kenapa? Dia sudah tahu salah. Beliau sudah tahu salah. Ya. Beliau tidak punya penghalang dalam kafiran. Ya. Terlebih lagi, di dalam banyak asma wa sifat, banyak tersamarkan bagi sebagian orang. Ya. Banyak tersamarkan sehingga mereka tanpa sengaja terjerumus di dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut. Insyaallah ta'ala akan datang bab khusus yang menjelaskan tentang asma wa sifat. Ada dalam buku ini, walaupun sudah agak jauh, ya. Kalau kita belajar terus insyaallah kita akan sampai pada pembahasannya, ya. Tapi kalau antum mau lebih mendalami, bacalah kitab Al-Aqidah Wasithiyah dan syarah-syarahnya. Di situ di awal-awal kitab menjelaskan tentang kaidah-kaidah asma wa sifat atau Lum'atul I'tiqad, ya. Lum'atul I'tiqad karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Juga di awal menjelaskan tentang asma wa sifat. Juga Aqidah Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan termasuk syarah yang paling bagus untuk kedua kitab ini karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Di awal pembahasan beliau berikan kaidah-kaidah asma wa sifat, dan bahkan beliau punya buku khusus membahas kaidah-kaidah asma wa sifat. Ini juga sangat bagus dipelajari. Beliau berjudul Al-Qawaidul Muthlah, ya. Kaidah-kaidah yang sangat kokoh, yang sangat penting untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Sebenarnya dia terlahir muslim. Bukan terlahir non-muslim. Ya. Dia terlahir muslim dan bukan terlahir non-muslim. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin, setiap anak yang lahir. Jadi semuanya. Yuladu alal fitrah. Lahir di atas fitrah. Yaitu di atas Islam. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam hadis Qudsi riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumus syayatin." Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Hanif itu artinya beribadah hanya kepada Allah, berpaling dari kesyirikan. Tapi kemudian setan-setan menyesatkan dia. Iya. Dan jemaah sekalian, manusia Allah ciptakan dengan memberikan kepadanya kehendak dan kemampuan. Meskipun kita juga harus imani tentunya, kehendak dan kemampuan manusia tidak keluar sedikit pun dari kehendak Allah. Apapun kehendak kita, tidak mungkin tercapai kecuali Allah berkehendak. Iya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi manusia Allah ciptakan memiliki kehendak dan kemampuan, sehingga jemaah sekalian, manusia tidak bisa mengatakan saya tidak mau diazab. Kenapa? Karena saya melakukan dosa sudah takdir Allah. Enggak bisa dia beralasan demikian. Kenapa? Karena dia Allah berikan kehendak. Ketika dia memilih kekafiran adalah kehendak dia. Ya. Dan dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa kehendak Allah untuk dia di masa yang akan datang. Sehingga dia tidak bisa mengatakan saya pilih kekafiran karena itu sudah kehendak Allah. Kenapa? Karena dia belum tahu apa kehendak Allah. Iya. Jadi manusia Allah berikan kemampuan untuk memilih. Tapi kenapa dia tidak memilih jalan keimanan? Dia memilih jalan kekafiran. Lalu dia mau salahkan Allah. Na'udzubillah. Ya. Kenapa dia tidak pilih jalan keimanan? Bersamaan dengan itu juga jemaah sekalian, Allah utus para nabi dan rasul. Dan membawa kitab-kitab untuk mengajak dia beriman. Kenapa dia tidak mau ikut beriman? Lalu kenapa dia menyalahkan Allah sampai menuduh Allah tidak adil, padahal Allah sudah menyuruh para nabi dan rasul untuk mengajaknya beriman. Ya. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, rusulan mubasysyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul Allah utus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Maksudnya mengabarkan janji surga bagi siapa yang beriman dan peringatan azab neraka bagi siapa yang kafir. Li'alla yakuna lin-nasi hujjatun 'alallahi ba'da ar-rusul. Supaya manusia tidak punya hujjah lagi atas Allah setelah diutus para rasul. Maksudnya tidak punya hujjah apa, jemaah sekalian? Dia enggak bisa beralasan lagi. Ya Allah, saya enggak tahu kewajiban saya. Enggak bisa. Rasul sudah diutus kepadanya. Iya. Rasul sudah diutus kepadanya. Inilah fungsi pengutusan para rasul, diantaranya untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada manusia, sehingga manusia enggak ada lagi hujjah kelak pada hari kiamat beralasan saya kafir karena saya enggak tahu kewajiban saya. Kenapa kamu enggak tahu? Sudah diutus rasul. Kamu sendiri enggak mau belajar. Jadi pilihan dia. Kenapa dia Allah yang disalahkan? Dia memilih. Iya. Namun jemaah sekalian, tidak dipungkiri ada satu dua kejadian, walaupun tidak umum, tapi terjadi. Ada orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan dakwah para rasul. Ya, kalau di zaman ini maksudnya belum pernah dengar Al-Quran, belum pernah dengar sunnah, belum pernah ketemu ustadz, belum pertama ketemu kiai. Intinya dia gak ketemu orang yang mengajari dia. Mungkin saja terjadi. Dan Allah berfirman, Allah Maha Adil. Allah menegaskan, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Sehingga kata para ulama, kata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, ada riwayat-riwayat sahih menunjukkan orang yang seperti ini kelak di hari kiamat akan diutus rasul kepadanya, cuman untuk ujian. Kalau dia beriman dia selamat, kalau tidak maka tidak. Iya. Sehingga jemaah sekalian, orang yang non muslim belum masuk Islam dihukum dunia. Ya, orang yang kasusnya seperti yang kita katakan tadi, belum pernah dengar Al-Quran, belum pernah dengar dakwah, gak tahu mau belajar di mana. Di dunia, tetap saja kita hukumi dia sebagai orang kafir. Kita katakan dia kafir. Dan kita gak boleh memperlakukan dia seperti muslim. Kalau misalkan dia mati, tidak kita solati, tidak kita kafani, tidak kita kuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tidak pula kita mandikan. Tapi di akhirat bisa saja dia menjadi mukmin selamat. Iya. Kalau dia beriman setelah diutus Rasul berdasarkan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus Rasul. Ya. Dan ini termasuk prinsip keimanan. Meyakini Allah Subhanahu wa taala hukumnya yang paling adil, ketetapannya yang paling adil. Enggak akan mengandung kezaliman sedikit pun. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.